Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ala wa ala quwwata illa billah wa ba'id. Qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wa kana idza arada an yabula fi azazin min al-ardi wa huwa al-mawdi' salab. Jika beliau ingin buang air kecil di tempat yang keras tanahnya, akhadha 'udan min al-ardi panakata bihi hatta yusarra thumma yabul. Ya, beliau mengambil mud, yakni kayu, untuk menggores-goreskan ke tanah agar bisa mengalir atau gembur atau lunak tanahnya, sehingga bisa menyerap air atau mengalirkan air. Baru kemudian beliau yabul. Wa kana yartadu bawdihi al-mawdi adamis wa huwa al-din rayyin ar-rahu min ardi. Ya, beliau terbiasa kalau buang air kecilnya di luar hammam, di luar toilet, di luar bangunan, mencari tanah yang lembek yang bisa menyerap air. Waktu makan ya bulu wa qa'id. Dan yang seringnya beliau ya bulu dalam keadaan duduk. Kata qalat Aisyah, man haddatsakum annahu kana ya bulu qa'iman fala tusaddiqu ma kana ya bulu ila qa'idan. Barang siapa yang menyampaikan kepada kalian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecilnya dalam keadaan berdiri, yang kamu benarkan. Jangan kalian benarkan, karena beliau tidak pernah buang air kecil kecuali dalam keadaan duduk. Ini seperti tadi pagi sebutkan, ada hasabi ilmiha. Ini sesuai dengan yang beliau tahu bagaimana kebiasaan Rasul di rumah. Namun beliau radhiyallahu anha tidak tahu apa yang beliau, apa yang Rasul lakukan ketika sedang safar bersama para sahabatnya yang di luar. Wa rawi fi sahih Muslim, tawarra Muslim bi sahihi min hadis Hudzaifah. Dalam sahih Muslim disebutkan dari hadis Hudzaifah, annahu bala qa'iman, Rasul pernah iya buang air kecil dalam keadaan berdiri. Sehingga masing-masing memberitakan apa yang diketahuinya. Faqila, ada yang menyatakan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman itu bayanun dijawaz, untuk menjelaskan bolehnya. Waqila inna ma fa'alahu min waja'in karena bima abadaih. Ada menyatakan ini karena sakit yang ada di ya bagian belakang lutut, sehingga tidak bisa jongkok, tidak bisa duduk. Waqila fa'alahu istishfa'an. Ada menyatakan ini karena dalam rangka berobat, terapi. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wal arabu tastashfi min wajhi sarb bil wadi qa'iman. Ya, orang-orang Arab biasa mereka melakukan terapi ketika sakit di tulang punggung dengan baul qa'iman. Berkata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dari tiga alasan yang tadi itu, wassahihu innama fa'ala dhalika tanazzuhan dan min sobatil baul. Sahih, Rasul melakukannya ya bala qa'iman, kejilam keadaan berdiri, itu dalam rangka berupaya membersihkan diri dan menjauhkan dari terkena baul. Kenapa? Karena kisahnya, fa'innahu fa'ala hadha lam ata subatati qaumin. Karena kisah tadi itu, beliau dalam hadis Hudzaifah bala qa'iman, itu ketika beliau mendatangi ya subatah qaum wa huwa mulqal qunasah, tempat dilemparkannya sampah-sampah. Waktu sama al-mazbalah, tempat sampah. Wa yatakunu murtafi'ah, dan yang namanya kumpulan tempat dilemparkan di situ ya sampah, maka meninggi, menggunduk. Kalau wala fiha rajul qa'idan, kasarnya seorang kencing dalam keadaan qa'idan, lartadda alihi bauduh, saya akan berbalik air kencingnya mengenai dia. Maka bahwa sallallahu alaihi wasallam istatara biha, berupaya untuk menjaga diri darinya, ya, biha ke subata itu. Kenapa beliau di situ? Karena dalam rangka menjadikan subata sebagai istatar, sebagai sitar, sebagai penghalang menutupi dirinya. Wa ja'alaha bainahu wa bainal haid. Ya, padam yakun buddun min baudihi qaiman, sehingga mesti tidak mau tidak mau beliau harus kencing dalam keadaan berdiri. Wallahu a'lam. Qala وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبو القائم. Nabi pernah melihatku dalam keadaan kencing berdiri. Qala ya Umar la tabul qa'iman. Wahai Umar, jangan kamu kencing dalam keadaan berdiri. Qala fama bultu qa'iman ba'du. Maka sejak itu aku tidak pernah lagi kencing dalam keadaan berdiri. Qala Tirmidzi wa innama rafa'ahu Abdul Karim ibnu Abil Mukhadir wa huwa dha'ifun inda al hadis. Hadis dha'if. Hadis dha'if. Wa bi sunan Abu Muslim al-Bazzar wa ghairihi min hadis Abdullah bin Buraidah nabihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sarasun min najafa. Tiga perangai, tiga perbuatan yang termasuk jafa, kekakuan seseorang. An yabula ar-rajul qa'iman, yang pertama adalah, yang terbentuk jafa adalah seorang kencing dalam keadaan berdiri. Yang kedua adalah aw yamsaha jabhatahu qabla an yafrugha min salatih. Ya, sebelum salam dia mengusap wajahnya, mengusap keningnya, mengusap kening ketika sebelum selesai salat. Yang ketiga uyan fukha fi sujudi, atau yang ketiga dia meniup dalam sujudnya, meniup tempat sujud. Rawi Tirmidzi wa qala huwa ghairu mahfuz wa qala al-Bazzar lana la marahu man rahu an Abdullah bin Ubayd ila Sa'id bin Ubaydillah wa lam yukhrijuhu bi syai. Wa qala Ibnu Hatim huwa basriyun thiqatun mashhur. Kalau di kitaban disini katakan sanadnya hasan. Qala rahimahullahu ta'ala wa kana yakhruju min al-khala, Rasul keluar dari khala, keluar dari tempat buang hajat, baca Al-Quran, kemudian membaca Quran. Wa kana yasanji wa sajmiru bisimali, dan beliau ketika bersenja bersijmar dengan tangan kirinya. Qala walam yakun yasna'u syai'an mimma yasna'uhu al-mubtalun bil waswas. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan satu pun yang dilakukan oleh orang-orang yang terkena penyakit waswas. Apa itu? Min natri dzakar. Wanahnah, ya, dehem, udah selesai. Ini was-was. Wal khafaz, loncat. Biar yang sisa keluar, loncat dulu. Nah, qala wa maskul habl, di tali. Watulu duraj, atau naik tangga. Sebelum istinja naik tangga dulu biar yang keluar. Atau wasul kutan pilih lil, membuat kapas di tempat keluarnya kencing. Atau wasubul mafi, iya, guyur air yang banyak biar yang was-was misalnya. Atau watafakuduhu fainah ba'al fainah, dilihat-lihat, yang jangan masih ada yang keluar, yang jangan, ini semua Wadzalik min bid'ai ahli al-waswas. Di antara bid'ah adalah di antara itu di antara, karena Ibnu Qayyim menyebutkan juga dalam kitab beliau. Ya, apa? Ego satu lafaz. Banyak lagi yang model-model kasus ini, mubtalu bil waswas, lihat di apa namanya? Ego satu lafaz. Qala rahimahullahu taala wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana idabara natara dzakarahu salasan. Tapi hadis ini dhaif. Dhaif. Wa ruwiya annahu amara bihi, diriwayatkan juga beliau memerintahkannya. Ya. Qala kata Ibnu Qayyim walakin la yasifu min fi'lihi wara amrihi. Ini yang saya sebutkan berkali-kali di antara faidah Zalumadi ini. Kalau kita kumpulkan dari awal bagus mungkin, ya kita dapatkan bagaimana penjelasan hadis-hadis ta'if yang dijelaskan Ibnu Qayyim. Dijelaskan ilal-ilal hadis, ya, yang masyhur yang anggap sahih ternyata ta'if. Yang sering kita dapat ternyata itu tidak benar. Di antara ini, di antara dasar sebagian ahlul waswas adalah kata mereka ada di hadis Rasulullah SAW natara dzakarahu thalasan atau ruya annahu amara bihi, merintahkannya. Kata Ibnu Qayyim hadis ini la yasih min fi'lihi wal amri, tidak sahih, tidak dari perbuatan Rasulullah, tidak dari perintah Rasulullah, tidak ada perintah, tidak ada perbuatan masalah itu. Qalahu Abu Ja'far al-Khairi. Qala وكان إذا سلم على أحد وهو يبول. Kalau ada seorang yang mengucapkan salam kepada Rasul dan kepada beliau sedang buang air kecil, lam yurudda alaih, tidak menjawabnya. Dzakarahu Muslim bi sahih an Ibnu Umar. Waral Bazzar bi musnadihi fi hadhihi kisah annahu radda alaih. Al-Bazzar mengatakan dalam kisah ini Rasul menjawabnya. Dan sering saya sebutkan kalau ada satu hadis dalam Bukhari Muslim dan ternyata dalam selain Bukhari Muslim ada riwayat tambahan atau apalagi bertentangan dengannya, maka perlu benar-benar dilihat. Qala kata beliau di situ dalam Muslim kan tidak menjawab. Dalam Bazar sebutkan menjawab. Semoga kemudian menyatakan innama radattu alaik khasyata an taqula sallamtu alaih falam yurda alayya salam. Karena aku khawatir kamu akan berkata aku ucapkan salam kepada dia dan dia tidak menjawab salamku. Faidha ra'aitani mahakata, jika kamu melihat aku dalam keadaan demikian, fara tusallim alayya, jangan kamu salam kepadaku. Fa innila ardu alaika assalam. Nah. Kalau Qayyim rahimahullah wa qad qila la'ala hadha kana marratain. Mungkin ini dua kali kejadian. Kejadian pertama dalam Sahih Muslim tidak menjawab. Kejadian kedua dalam Riyadh Bazzar menjawab. Wa qila dia menyatakan hadis Muslim ashah. Dalam Muslim lebih sahih. Kenapa? Li'annahu min hadis Dhahhak Ibn Utsman An-Nafi'an Ibn Umar. Hadis Bazzar dan hadis Bazzar min riwayah Abi Bakar. Rajulun min awladi Abdullah bin Umar An-Nafi'anhu. Qila wa Abu Bakar hadha huwa Abu Bakar Ibn Umar Ibn Abdurrahman bin Abdullah bin Umar. Iya. Ra'anhu Malik wa Gairuhu. Qala wa ad-dhahhaku awthaq minhu. Iya, dan Dhahhak itu lebih thiqah dari dia. Dan dalam hadis kita tahu kalau iya seorang meriwayatkan hadis iya mirisihi awthaq minhu, yang lebih kuat dari dia, maka hadisnya syad. Tentunya dalam Sahih Muslim itu yang mahfud, yang sahih. Qala tabi rahimahullahu ta'ala, wa kana idha stanja bil ma, ketika beliau bersinja dengan air, daraba yadahu ba'da dzalika al-ardi, beliau kemudian mengusapkan tangannya setelah itu ke tanah, ke lantai. Wa kana idza jalasa li hajatihi, dan beliau ingin duduk jongkok ketika buang hajatnya, ini maksudnya ketika di luar, ketika di sahara, ketika di tempat terbuka. Kalau beliau mau turun, mau duduk, lam yarfa thawbahu hatta yadnuwa min ardi, tidak mengangkat pakaiannya sampai mendekat ke tanah. Ini ketika buang hajat di luar. Ya, ketika sedang di luar, bukan di luar, bukan dalam bangunan, ya, tidak mengangkat pakaiannya kecuali kita sudah mendekat ke tanah, sehingga tidak terlihat auratnya orang lain. Satu faedah mungkin disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Syarah Mumtir terkait dengan mandi junub, ketika menjelaskan tentang kaifiyah mandi junub, ya, cuci tangan, kemudian cuci faraj. Setelah cuci faraj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba biyadaihi, ya, al-hayd atau al-ard. Itu kata Qayyim, kata Ibnu Taimiyah, ketika tidak pakai sabun. Ya, adapun kalau pakai sabun, kata beliau, adunuh, aku kira tidak perlu lagi melakukannya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mungkin tidak, belum ada sabun. Kalau sekarang, kalau kita mencuci farj dengan sabun, maka kalau pendapat beliau dalam Syarah Mumtir, tidak harus kemudian mengusapkan ke lantai atau ke dinding. Demikian Allah Alam, insyaAllah.